Hidup romantis community. Ada Ramayana, juga ada romantis community. Ada Neo Record. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Yu Palapa.